Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-22 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, baiklah kita mulai. Naam, kita baca bareng. Ad-darsus tsani wal isrun. Ad-darsus tsani wal isrun. Halatul mudhari'i ats-tsalats. Halatul mudhari'i ats-tsalats. Keadaan fi'il mudhari' yang tiga. Keadaan fi'il mudhari' yang tiga. Naam, al-mudhari'ul marfu'. Al-mudhari'ul marfu'. Mudhari' yang marfu'. Mudhari' yang marfu'. Hamidun yadhhabu. At-tulabu yadhabuna. At-tulabu yadhabuna. Aminatu tadhabu. Aminatu tadhabu. At-talibatu yadhabna. At-talibatu yadhabna. Anta tadhabu. Anta tadhabu. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Anti tadhabina. Anti tadhabina. Antuna tadhabna. Antuna tadhabna. Ana adhabu. Ana adhabu. Nahnu nadhabu. Nah, barakallahu fikum. Semuanya itu fi'il mudhari' yang marfu'. Marfu' itu keadaan di mana fi'il mudhari' diakhiri dengan dhamma atau nun. Nah, itu ya. Berbeda halnya ketika mansub. Mansub nanti berubah dhamma menjadi fathah. Yang nun berubah menjadi hilang. Nunnya perubahannya pada dihilangkan nunnya. Nah, begitu juga yang mudhari' madzum, yang dhamma berubah menjadi sukun dan yang berakhiran nun hilang nunnya. Nah, kita baca yang berikutnya. Al-mudhari'u mansub. Al-mudhari'u mansub. Mudhari' yang mansub. Mudhari' yang mansub. Lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Lan yadhhabu. Lan yadhhabu. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Lan tadhhabna. Lan tadhhaba. Lan tadhhaba. Lan tadhhabu. Lan tadhhabu. Lan tadhhabi. Lan tadhhabi. Lan tadhhabna. Lan tadhhabna. Lan adhhaba. Lan adhhaba. Lan nadhhaba. Lan nadhhaba. Al-mudhari'ul majzum. Al-mudhari'ul majzum. Mudhari' yang majzum. Mudhari' yang majzum. Lam yadhhab. Lam yadhhab. Lam yadhhabu. Lam yadhhabu. Lam tadhhab. Lam tadhhab. Lam yadhhabna. Lam yadhhabna. Lam tadhhab. Lam tadhhab. Lam tadhhabu. Lam tadhhabu. Lam tadhhabi. Lam tadhhabi. Lam tadhhabna. Lam tadhhabna. Lam adhhab. Lam adhhab. Lam nadhhab. Lam nadhhab. Nah, barakallahu fikum. Coba dibaca bergantian sambil di'rab ya. I'rabnya berarti cukup yang fi'il mudhari'nya aja karena titik tekannya bagaimana antum bisa membedakan fi'il mudhari' ketika marfu, mansub dan majzum. Bagaimana tanda i'rabnya? Nah, ana contohkan yang pertama misalkan hamidun yadhhabu. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Lan yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun alamatu nafsihi alamatu nasbihi fathah. Lam yadhhab. Yadhhab fi'lun mudhari'un madzumun alamatu jasmihi sukun. Nah, itu seperti itu mengucap. Ya, silakan. Yang nomor berikutnya sekarang. At-tulabu. At-tulabu yadhhabuna. Yadhhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi hadbunun. Fubutunun. Lam yadhhabu. Lan yadhhabu fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfunun. Lam yadhabu, yadhabu fi'lun mudari'un madzumun wa alamatu jasmihi hadfunun. Ya, berganti. Aminatu tadhhabu, tadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lan tadhhaba, tadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Lam tadhhab, tadhhab fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Nah, sekarang ditambah fa'il ya. Berganti tapi ditambah wa fa'iduhu atau wa nun atau wal wawu domir mutasil fi mahli rafin fa'il. Naam. Ya, lanjutan. At-talibatu yadhhabna. Yadhhabna fi'il mudhari mabni. Naam, mabniyun fi mahali fi mahali rafin. Naam, ahsanta. Wanun, wanun, nun niswah. Boleh mengucap wanun atau nun niswah. Domir mutasil. Domir mutasil. Fi mahali. Fi mahali rob'in. Fa'il. Fa'il. Nam, ya cukup itu. Takdiruhu. Sudah, itu sudah kelihatan baris. Baris ya. Kalau yang takdir itu yang mustatir. Nah, jadi boleh mengucap wanun niswah. Domir mutasil mabni alal fathi fi mahali rob'in fa'il atau wanun. Domir mutasil mabni alal fathi fi mahali rafin fa'il. Nam. Mab ya terus lan yadhabna. Lan yadhabna fil mudhari mabni fi mahali rafin fi mahali fi mahali nasbin. Nam. Wan nun. Wan nun nun fi domir mutasil. Domir mutasil ya mabni ala fathi ala fathi fi mahali raf'in raf'in fa'il fa'il. Naam. Lam yadhhabna fi fi'il mudhari mabni mabni mabni tandanya fathah mabni ala fathi mabni sukun ya. Sukun boleh. Ada yang mengatakan sukun dan mengatakan fathah. Mabni ala sukun. Mabni, mabni ala sukun. Sukun. Ya. Ya. Fi mahali jasmin. Naam, fi mahali jasmin. Wan nun. Apa ini? Domir mutasil. Domir mutasil. Fi mahali. Raf'in. Raf'in. Fa'il. Fa'il. Naam, ahsanta. Berganti. Anta tadhhabu. Tadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Fa'iluhu wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu anta. Iya. Lan tadhhaba. Tadhaba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Naam. Lam tadhhab. Tadhhab fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Naam. Barakallahu fikum. Boleh seperti itu, boleh juga ditambah dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Kalau nahnu dan anta itu wujuban. Kalau takdirnya huwa dan hiya berarti jawazan. Gitu ya. Naam, boleh ditambah seperti itu. Naam. Ya, kemudian siapa lagi? Antum tadhhabuna. Tadhabuna filul mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun wal wawu dhamir mutasilun fa'ilun. Naam. Atau ditambah dhamir mutasilun mabni ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Ya, terus lan tadhabu fi'lul mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun wal wawu dhamir mutasilun fa'il al alif fariqo. Nam fi mahali rafin fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Lam tadhabu fi'lul mudari'un mazzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun wal wawu dhamir mutasilun fa'ilun. Nam alif fariqo. Nam, kenapa mengucap fi mahal? Fi mahal itu untuk isim-isim yang mabni kita ucap fi mahal, artinya menempati kedudukan. Berbeda dengan isim yang mu'rob, kita langsung mengucap marfu'un, mansubun atau majrurun kalau isim yang mu'rob ya. Nah, di antara isim mabni itu adalah isim domir, baik domirnya mutasil ataupun munfasil. Nah, yang seperti ini wawu, ya, nun, itu namanya domir mutasil, domir yang bersambung. Kalau yang munfasil, ingat yang huwa, huma, hum aja gitu. Sama iyahu, iyahuma, iyahum, barisan itu ya, itu namanya domir munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, atau iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini namanya domir munfasil. Selain itu mutasil kita ngucap. Domir mutasil itu bisa menempati kedudukan rofa, fi mahali rofa'in. Kita ngucap apa? Fa'il atau naibul fa'il. Atau kita ngucap fi mahali nasbin sebagai apa? Mafulun bihi atau isim inna. Atau fi mahali jarin sebagai apa? Mudof ilai. Ya. Itu atau diawali oleh huruf jar di mahali jarin. Nah, itu seperti ini, seperti lam tadhabu. Nah, domirnya di sini fi mahali rafin sebagai fa'il. Nah, kalau fa'il untuk isim yang mu'rab seperti kita ucap dahaba Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu'un. Nah, itu fa'ilun marfu'un. Tapi kalau ngucap dahabu wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rof'in fa'il, fi mahali rof'in menempati kedudukan rofa, dia sebagai fa'il. Nah, itu tadi lama-lama terbiasa dan mengerti insyaallah. Itu sekedar apa masukan awal yang nanti ke depannya, terutama ketika jilid 3 ya, akan dibiasakan membedakan kalau mengirob yang mu'rob dan yang mabni. Nah, ya, lanjutkan. Anti tadhabina. Tadhabina fi'lun mudhari'un. Terus. Iya, fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Iya, marfu'un. Wa fa'iluhu wa alamatu raf'ihi. Subutun nun. Naam. Adanya nun, subutun nun. Terus walia dhamir mutasil. Walia dhamir mustatir. Dhamir mutasil. Dhamir yang bersambung. Walia dhamir mutasil. Mutasil. Ya. Fi mahali. Fi mahali rafin. Rafin. Fi mahali rafin. Fa'ilun. Lima kali rofin fa'ilun. Enam. Lan tadhabi fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu. Fi'lun mudhari'un mansubun dulu. Mansubun. Fi'il mudhari'un mansubun. Alamatu nasbihi. Ya. Hadfun nun. Hadfun nun. Enam. Waliyau. Waliyau. Apa ya? Domir. Domir mustatir. Mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil. Iya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fimahali. Fimahali. Rof. Fimahali. Rofin. Rofin. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun. Nam. Fimahali rofin fa'ilun. Fa'ilun. Terus. Lam tadhabi. Lam tadhabi. Tadhabi. Fi'lun mudhari'un. Ma. Majzumun. Alamatu jasmihi. Wa alamatu jasmihi. Bi. Hatfunun. Hatfunun. Nam. Ya'u. Waliya'u domir mutasil. Waliya'u domir mustatir. Mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil. Fimahali. Fimahali. Rof'in. Rof'in. Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, jadi yang perlu diingat, yang namanya fi'il itu ada fa'il. Yang namanya fi'il ada apa? Fa'il, apa kedudukan fa'il? Rofa, marfu. Nah, kita ucap marfu'un ketika fa'il itu dohir. Kita ucap himahli rof'in ketika fa'ilnya berupa domir. Gitu kan? Nah, namun yang perlu diingat pertama kali, yang namanya fi'il ada fa'il. Yang namanya fa'il ada fa'il. Fa'il ini bisa dua macam. Bisa dhohir, bisa domir. Bisa, ya, bisa juga masdar mu'awwal. Namun yang kita bahas sekarang domir dan dhohir dulu. Domir, yang dhohir seperti kita ucap koma Muhammadun atau dhahaba Muhammadun, yadhabu Muhammadun, yadhabu Muhammadani, yadhabu Muhammaduna. Itu berarti fa'ilnya dhohir. Kalau fa'ilnya domir, berarti fa'ilnya itu sudah bersambung dengan fi'il. Muhammadun yadhabu. Fa'ilnya domir huwa. Muhammadani yadhabani. Fa'ilnya? Yadhabani alif. Muhammadun yadhabuna. Mana fa'ilnya? Wawu. Nah. Dan yang namanya fa'il itu marfu. Baik dia menempati keduduk. Baik fi'ilnya itu menempati posisi marfu. Menempati posisi marfu atau mansub atau majzum. Fa'il tidak akan berubah kedudukannya. Dia akan tetap marfu. Dia tetap marfu. Karena itu antum lihat di sini. Anti tadhabina. Lan tadhabi. Lam tadhabi. Ya kan? Ya menempati tiga keadaan pada tadhabina. Keadaan pertama marfu. Sebagai apa? Fa'il. Keadaan pertama fi'ilnya itu marfu. Dia sebagai fa'il. Ya-nya. Keadaan kedua fi'ilnya menempati posisi mansub. Ianya sebagai fa'il. Keadaan yang ketiga, fi'ilnya lam tadhabi madzum, ianya tetap sebagai fa'il. Nah, jadi beda antara mengi'rab fi'il dan mengi'rab domirnya atau fa'ilnya beda. Kalau fi'il, yang kita i'rab satu kesatuan fi'ilnya. Ketika fi'ilnya tidak didahului oleh perangkat nasab atau perangkat jazm, kita katakan fi'ilnya marfu. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Nah, gitu. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Kecuali fi'ilnya mabni. Yang mabni itu cuma dua di fi'il mudhari'. Yang mana mabni? Yang bersambung dengan nun niswa. Nah, ketika bersambung dengan nun niswa, kita katakan fi mahal. Baik fi mahali rof'in, atau fi mahali nasbin, atau fi mahali jasmin. Selain itu, kita ucap fi'ilun mudhari'un marfu'un, atau fi'ilun mudhari'un mansubun atau fi'il mudhari'un majzumun. Nah, itu. Jadi asal hukum asal mengucap fi'il mudhari' adalah diucap apa? Fi'il mudhari'un marfu'un. Ketika apa? Ketika fi'il tersebut tidak didahului oleh perangkat nasab ataupun perangkat jazm. Kita akan mengucap fi'il mudhari'un mansubun ketika apa? Fi'il mudhari' tersebut diawali oleh perangkat nasab. Seperti lan contohnya di sini. Kita akan mengucap fi'ilun mudhari'un majzumun ketika apa? Fi'il mudhari' tersebut didahului oleh lam. Fi'il mudhari'un majzumun. Ini untuk i'rab fi'il. Ucapan ini ya. Ucapan fi'ilun mudhari'un marfu'un atau mansubun atau majzumun untuk i'rab fi'ilnya. Belum i'rab fa'il. Kalau fa'il kita mengucap semuanya fi mahali raf'in. karena fa'ilnya domir kan, kita bicara fa'ilnya domir. Kecuali kalau fa'ilnya dohir, maka kita ucap langsung marfu'un fa'ilun. Muhammadun yadhabu Muhammadun, yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Alamat rafi'i doma, Muhammadun fa'ilun marfu'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Nah itu. Berbeda kalau Muhammaduna yadhabuna. Muhammaduna sebagai mubtada, yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un alamat rafi'i thubutun nun wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Muhammaduna lam yadhabu atau lan yadhabu. Muhammaduna mubtada lan yadhabu ya. Yadhabu di situ fi'lun mudhari'un mansubun. Alamatu nasbihi hatfun nun. Wal wawu domir mutasil mabni ala rafin mabni ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Nah itu. Jadi kalau ngucapnya wal wawu fa'il marfu itu salah. Betul kedudukan dia sebagai fa'il. Betul kedudukan dia juga rafa, namun dalam kaidah mu'rab dan mabni salah, karena arah isim terbagi menjadi dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Ketika isim itu mu'rab diucap marfu'un, mansubun dan majrurun. Ketika isim itu mabni ngucapnya fi mahali raf'in, fi mahali nasbin dan fi mahali jarrin. Nah ini. Ini kalau di awal sebelum masuk i'rab atau ketika di awal i'rab ini diingatkan, diulang diingatkan, nanti akan terbiasa. Susahnya di awal ya, memahamkan ini susahnya di awal. Tapi kalau sudah antum sudah paham, mengerti, paling salahnya ketika antum salah ngucap. Antum sudah ngerti cuman ngucap buru-buru. Ngerti ini kedudukannya fa'il, antum buru-buru ngucapnya fa'ilun marfu'un. Padahal antum tahu, oh ini isim mabni, berarti kita ngucap apa? Fi mahali raf'in. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya itu dibiasakan supaya Pak i'rabnya i'rab yang baku. Maksud i'rab yang baku dalam arti cara mengi'rab yang baku begitu. Untuk isim mabni cara ngucapnya fi mahal. Entah itu fi mahali raf'in, fi mahali nasbin atau fi mahali jarin. Untuk isim yang mu'rab kita ngucap marfu'un, mansubun atau majrurun. Kita ngucap marfu'un seperti kita ngucap ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu'un. Kita ngucap mansubun seperti dalam kalimat ra'aitu Muhammadan, Muhammadan maf'ulun bihi mansubun. Kita ngucap majrurun seperti dalam kalimat marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrur bi bilba alamatu jarihi kasra. Nah, gitu ya. Nah, dan yang tadi di i'rab sudah hampir sempurna untuk fi'il. Kalau lebih sempurna lagi disebutkan ketika mansub dengan apa mansubnya, karena perangkat nasab kan banyak. Begitu juga majzum, dengan apa majzumnya, karena perangkat jazm banyak. Sehingga dalam contoh yang di buku ini, ketika mengucap lan tadhabi, tadhabi fi'lun mudhari'un mansubun bi'lan. Bi'lan karena ada juga perangkat selain lan yang membuat nasab. Lam tadhabi. Tadhabi fi'lun mudhari'un madzumun bi lam. Wa alamatu jasmihi hadfun nun. Nah itu. Baru setelah itu mengucap wal ya domir mutasil mabni ala raf'in fa'ilun. Nah, itu untuk fi'il mudhari' yang marfu. Kalau yang mabni itu yang bersambung dengan nun niswa ya. Kita mengucap fi mahali raf'in, fi mahali nasbin atau fi mahali jasmin. Nah, sebagai contoh ini kita baca, ana baca ya. Antuna tadhabna. Antuna di sini domir munfasil. Nah, domir munfasil antuna di sini. Domir munfasil. Mabni ala fathi fi mahali rafin fa mubtada. Kita jadikan antuna ini satu kesatuan domir sehingga kita katakan fi mahali mabni ala fathi fi mahali rafin mubtada. Tadhabna fi'lun mudhari'un. Nah, fi mahali mabniyun, fi mabniyun fi mahali raf'in. Fi'lun mudhari'un mabniyun fi mahali raf'in. Bukan ngucap fi'lun mudhari'un marfu'un lagi. Kenapa? Karena dia mabni, maka kita katakan fi mahali raf'in. Nah, wa nun domir mutasil mabni 'alal fathi fi mahali raf'in fa'il. Lan tadhabna. Nah, tadhabna fi'lun mudhari'un mabniun fi mahali nasbin bilan. Fi mahali nasbin bilan. Menempati posisi nasab karena lan, diawali oleh lan. Nam, wa nun dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahali rafin fa'il. Lam tadhhabna, tadhhabna fi'lun mudhari'un mabniyun fi mahali jasmin. Wa alama fi mahali jasmin, kemudian wa nun dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahali rafin fa'il. Kalau mau ditambah alamat alamat jasmihi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi sukun. Nah, gitu boleh. Itu ya. Naam. Barakallahu'alaikum. Ya, lanjutan. Ana adhabu. Ini pelajaran kita cuma satu lembar, namun diharapkan satu lembar ini mengerti cara mengirobnya. Satu halaman, naam. Maksudnya satu halaman. Iya. Ana adhabu. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i adh-dhammah. Naam. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Dhamir muttasil. Mustatir. Dhamir mustatir. Naam. Fihi wujuban. Fi wujuban takdiruhu. Takdiruhu ana. Naam. Nah, sebentar diingatkan ya. Untuk bagaimana kita kapan kita mengucap mustatir dan mutasil. Kalau mutasil itu lawannya munfasil. Di sana ada domir munfasil, yaitu yang barisannya huwa huma hum sama iyahu iyahuma iyahum. Ada domir yang namanya mutasil. Mutasil ini berarti kalau lihat diagram domir yang barisannya pl madi kataba kataba katabu katabat katabata katabna, ini ada domir mutasil ini. Fa'il fa'il itu domir mutasil. Atau dalam fi'il mudhari'nya yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna, ini ada domir-domir yang fa'il ini semuanya domir mutasil disebutnya. Atau yang menempati posisi nasab tadi kan posisi fa'il ya, fi mahali nasbin, seperti kita ucap katabuhu katabuhuma katabuhum katabuha katabuhuma katabuhunna. Nah, ini yang domir yang paling belakang ini mutasil. Ada dua domir mutasil di situ. Kata buhu ada dua domir mutasil. Yang pertama domir mutasil wawu sebagai fa'il. Yang kedua hu ha itu domir mutasil juga, namun menempati posisi sebagai objek maf'ul bihi. Nah, itu kan. Jadi domir mutasil yang pertama pada fi'il apa? Fi'il madi. Semua fi'il madi ada domir yang mutasil. Kecuali kalau fa'ilnya ketika itu domir kecuali kalau fa'ilnya isim dohir ya, isim dohir yang barisannya huwa dan hiya. Selain huwa dan hiya itu semuanya domir mutasil. Fi'il mudhari' juga sama, semuanya domir mutasil. Kecuali kalau domir yang barisannya huwa dan hiya, fa'ilnya menjadi baris. Dohir menjadi dohir, bukan baris, dohir afan. Dohir. Nah, setelah itu yang domir yang menempati posisi mansub, kita ambil contoh misalkan kataptum, katab atau jangan yang gampang katabta, kataptahu, kataptahuma, kataptahum, kataptaha, kataptahuma, kataptahunna. Nah, di situ ada domir mutasil dua. Yang pertama apa? Ta sebagai fa'il. Yang kedua yang di belakangnya maf'ul. Domir mutasil berikutnya menempati posisi fi mahali jarin. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Itu domir mutasil. Itu namanya domir mutasil juga. Menempati posisi majrur karena mudhof ilai. Atau yang diawil huruf jar. Fihi, fihima, fihim. Itu domir mutasil fi mahali jarin karena diawali oleh huruf jar. Tapi kita bukan ngucap majrur fi mahali jarin. Nah, bisa membedakan munfasil dan mutasil. Berarti munfasil pada huwa, huma, hum sampai bawah, iyahu, iyahuma, iyahum sampai bawah, ya kan? Mutasilnya pada barisan yang sampingnya, pada kataba, kataba, katabu sampai bawah, yaktubu, yaktubani, yaktubuna sampai bawah, kataptahu, kataptahuma, kataptahum sampai bawah, apalagi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum sampai bawah, fihi, fihima, fihim sampai bawah. Itu semuanya domir mutasil disebutnya. Nah, sekarang kapan ngucap dhamir mustatir? Mustatir itu lawannya baris. Kalau tadi apa? Mutasil lawannya munfasil. Lawan di sini maksudnya hadapannya. Munfasil di sebelah sana, mutasil di sebelah sini, itu lawan maksudnya. Kalau dhamir mustatir lawannya baris. Mustatir yaitu mustatir itu tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Semua katanya untuk fi'il. Semua kata yang ada di situ, semua huruf untuk fi'il. Itu namanya dhamir mustatir. Namun beda kalau dhamir baris. Dhamir baris ada huruf yang bisa terlafadkan atau yang terlihat dia itu sebagai fa'il. Nah, seperti kita ucap misalkan kataba. Ini semua huruf untuk fi'il, kataba. Iya kan? Kataba semua huruf untuk fi'il, maka kita katakan fa'ilnya mustatir. Mustatir, mustatirnya apa pada kataba? Huwa. Nah, Muhammadun kataba, itu fa'ilnya kataba itu huwa, kembali ke Muhammad. Kecuali kalau kontaknya dirubah, fa'ilnya menjadi dohir. Dibalik menjadi apa? Kataba Muhammadun. Mana fa'ilnya sekarang? Muhammadun, bukan huwa lagi. Yang huwa itu kalau bentuk kalimatnya Muhammadun kataba. Nah, itu mengerti ya. Nah, kemudian pada katabat. Katabat fa'ilnya mustatir di situ. Semua fi'il, semua kata itu untuk fi'il. Katabat, kaf, ta, ba. Ta yang paling belakang ada sukun, itu huruf. Huruf untuk menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab pada huruf. Huruf tambahan, ta'nis, ta li ta'nis untuk menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Berarti pada katabat ada enggak katabat? Fa'ilnya ada enggak? Secara lafad atau secara huruf? Enggak ada, maka kita katakan mustatir. Nah, fi'il madi cuma dua yang mustatir. Itu cuma kataba dan katabat. Itu yang mustatir. Sisanya semuanya baris. Berarti kita mulai dari setelah kataba apa? Kataba, katabu. Itu baris. Kataba mana fa'ilnya? Alif. Katabu? Wawu. Sekarang yang setelah itu apa? Katabat setelah katabat. Katabata. Mana fa'ilnya katabata? Alif. Katabata alif. Tak itu tak ta'nis. Kenapa dijadikan fathah kata bata? Karena ketemu dua sukun. Sukun pada tak ta'nis, sukun pada alif. Iya kan? Kata bat, taknya sukun. Di belakang ada alif, sukun juga. Sehingga dihidupkan taknya menjadi kata bata. Berarti fa'ilnya mana itu? Alifnya, bukan taknya, bukan. Nah, kata bata. Katabna, mana fa'ilnya? Nun. Katab ta, katab tuma, katab tum. Fa'il yang di belakang. Ta, tuma, tum. Katab ti, katab tuma, katab tuna. Fa'il yang belakang. Katab tu, katab na. Fa'il yang belakang. Nah, ini namanya semuanya domir baris. Kalau domir baris, kita enggak usah ngucap ta, pak, ta, domir baris. Enggak usah ngucap. Kita langsung ngucap ta, domir mutasil, mabni ala domi atau alal fatih fi mahali rafin fa'il. Nah, itu untuk domir yang baris, kita enggak usah ngucap baris. Namun yang mustatir, kita ucap mustatir. Setelah itu kita bilang mustatirnya jawazan atau wujuban. Kalau takdirnya hiya dan huwa, maka kita katakan mustatirnya jawazan. Nah, itu ya. Nah, kalau pada bab ilmu dorek, mustatirnya lebih dari dua. Tadi fi'il madi mustatirnya berapa? Dua, huwa dan hiya, ya enggak? Kalau pada bab ilmu dorek, mustatirnya pertama huwa dan hiya, pertama huwa, yang kedua hiya, yang ketiga ana, yang empat nahnu, yang kelima anta. Ada lima. Sehingga kita katakan taktubu, yaktubu mustatir huwa. Taktubu mustatir hiya. Juga taktubu mustatir bisa anta. Iya kan? Kemudian aktubu mustatir ana, naktubu mustatir nahnu. Nah, diucapnya domir mustatir fihi wujuban takdiruhu. Mustatir wujuban takdiruhu ana atau nahnu atau anta atau dan cuma tiga. Mustatir wujuban takdiruhu ana, nahnu atau anta. Yang jawazannya huwa dan hiya. Itu ketika kita mengucap yang mustatir. Nah, mustatir jadi diucap gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, silakan dilanjutkan. Lan adhaba. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah. Naam. Wa fa'iluhu domir mustatir wujuban anak. Naam, ahsanta. Lam adhab adhab fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Dhamir mustatir wujuban ana. Ya, fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Ahsanta. Fa'iluhu dhamir mustatir wujuban ana. Ya, berganti. Nahnu nadhhabu. Nadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban nahnu wujuban takdiruhu nahnu. Naam. Lan nadhhaba fi'lun mudhari' mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Naam. Lan nadhhab fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Ini antum i'rab untuk fi'il yang sahih. Kalau fi'ilnya mu'tal lain lagi, beda sedikit. Gitu ya. Yang sahih ini dimutinkan. Ketika kita masuk mu'tal nanti barangkali setelah itu mencoba mengirob bagaimana yang mu'tal. Naam. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.